biasa hari ini, Palembang. Suara sekali lagi, apa kabar? Tidak salah Excel memilih Palembang sebagai kota terakhir dari depan sini sampai belakang sana penuh ya. Semangatnya luar biasa, antusiasnya semua Palembang. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian semua. Seperti waktu kita bersama.